Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang ahkamus sayyid, ketentuan-ketentuan seputar berburu dari al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, tsaniyan syurutu alatis sayyid, syarat berkaitan dengan alat berburu. Maka alat berburu ada dua jenis. Jenis yang pertama, malahu hadun, alat berburu yang memiliki sisi tajam sehingga bisa melukai, semacam pedang, pisau, dan anak panah. Maka alat berburu jenis ini disyaratkan padanya segala persyaratan berkaitan dengan alat penyembelihan, yaitu disyaratkan tajam bisa mengalirkan darah, demikian juga tidak boleh dari gigi ataupun kuku. Kemudian yang ketiga, disyaratkan alat tersebut melukai binatang buruan dengan sisi tajamnya dan bukan sisi beratnya, bukan karena sisi tumpulnya. Dasarnya hadis Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika alatnya itu bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, silakan kalian makan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang binatang buruan yang didapatkan dari mi'rad. Di catatan kaki, mi'rad adalah sahmun, anak panah yang tidak memiliki bulu di belakangnya dan tidak memiliki nasal, tidak memiliki besi yang tajam di bagian depannya. Maka mi'rad itu ada anak panah, depannya itu tidak ada besi runcing, di belakangnya juga tidak ada sejenis semisal bulu. Wa innama yusibu, sehingga anak panah ini cuma mengenai binatang sasarannya, tentu dengan sisi tumpulnya tanpa tajamnya, karena tidak ada sisi tajamnya. Sisi tajam dari anak panah adalah pakai nasel, pakai besi yang diruncingkan, besi yang diruncingkan kemudian ditaruh di sisi depan anak panah. Nah kalau ini tidak ada, berarti ya dan tidak memiliki sisi tajam. Ya, maka ketika dia bisa mengenai binatang, maka yang terjadi adalah terkena benturan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sayyidil mi'rad, binatang buruan yang didapat dari mi'rad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khazaqa fakul, kalau apa yang menembus maka silakan makan, dan binatang yang terbunuh karena sisi tumpulnya, fala ta'kul, maka janganlah engkau memakannya. Di catatan kaki, khazaqasah muramiyata, artinya menembus, menusuk, wa nafadha fiha, dan menembusnya. Ini kalau binatang buruan tersebut mati karena tertembus, maka itu boleh dimakan. Dan kalau matinya karena sisi tumpul, berarti matinya karena benturan, bukan karena tembus, maka jangan dimakan. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan semakna dengan mi'rad, oleh karena itu semakna dengan mi'rad, jika binatang buruan itu mati karena batu, contohnya ketapel. Maka kalau berburu binatang dengan ketapel, kemudian binatangnya mati, maka itu bangkai dan tidak halal. Demikian juga sejenis itu misalnya al-asa, tongkat. Berburunya pakai tongkat, dipukulkan. Ya, maka terpukullah tongkat, mati. Ya, ini tentu tidak halal. Demikian juga jika berburu itu pakai al-fakh, pakai perangkap, pakai jaring. Terus mati karena terjerat. Ya, maka itu juga bangkai potongan besi dan semacam itu yang tidak memiliki, yang tidak muhaddadan, yang bukan merupakan benda tajam. Illa rosas, kecuali pelor. Yang pelor ini yang digunakan al-yauma di zaman ini fil banadik, di pistol-pistol. Atau dalam bahasa kita senapan angin. Maka berburu dengan senapan angin, maka itu adalah fa'innahu halalun sayduhu. Maka binatang buruannya itu halal untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena pelor ini bihi kuwatun, punya kekuatan. Yang kekuatan dufi'a, dia terdorong. Dia keluar karena terdorong, sehingga dia punya kekuatan. Kekuatan tersebut menyebabkan takhzaku, bisa menembus. Karena yang jadi syarat dan ketentuan dari Nabi, makhazaka fakul. Kalau alat untuk berburu tersebut bisa menembus, silahkan dimakan. Dan syarat ini terpenuhi pada pelor senapan angin, sehingga dia punya kekuatan untuk menembus, sehingga mengalirkan dan mengalirkan darah. Maka kalau berburu dengan ketapel, hukumnya haram, baik itu pelurunya batu, apalagi kelereng, maka jelas itu kena benturan, bukan daya tembus. Namun kalau pakai senapan angin, itu malah boleh. Kemudian alat berburu jenis yang kedua adalah al-jariha'ah min siba'il baha'im. Ya, adalah binatang buas, siba'il baha'im, al-jariha'ah yang bisa untuk berburu. Atau jawarih at-tayr, burung yang bisa dilatih untuk menjadi hewan pemburu. Maka diperbolehkan berburu dengan menggunakan binatang buas yang bisa menangkap binatang buruan dengan taringnya. Demikian juga dengan burung yang bisa menangkap binatang buruan dengan cakarnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa ma'alamtun minal jawarih, dan binatang-binatang yang kalian ajari, mukallibina, semisal anjing, tu'allimunahunna mimma'allamakumullah, kalau lalu engkau ajari binatang tersebut untuk berburu dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah binatang buruan yang ditahan, yang dia tahan untuk kalian. Artinya jika dia menerkam binatang buruan namun dia makan, ya tidak boleh, tidak halal. Tapi kalau dia cuma menghentikan dan mematikan binatang buruan, setelah itu dia seret-seret ke tempat tuannya, ya, maka itu yang halal dimakan. Mimma amsakna alaikum, yang dia tahan untuk kalian. Maka dia bermaksud untuk tuannya dan bukan untuk dirinya. Wadzkurismallah alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika melepas binatang pemburu tadi. Maka contoh binatang buas yang bisa digunakan untuk berburu, contoh yang umum adalah anjing. Kalau ini sampai sekarang ada, tapi kalau yang contoh kedua dan ketiga, macan, fahad sama namer, kayaknya belum dapat contohnya. Ini kalau macan kumbang, macan tutul. Kalau contoh macan kemudian untuk jadi sirkus ada ya. Dijinakkan kemudian jadikan untuk dolanan, sirkus ada. Tapi kalau untuk berburu minimal saya belum tahu ya. Umumnya adalah anjing. Contoh burung yang jawarih at-tayr, burung pemburu adalah jenis-jenis elang, sakar, bas, syahin, semua jenis-jenis elang. Kemudian syarat berburu dengan binatang buas atau dengan burung. Disyaratkan untuk berburu dengan binatang buas dan burung pemburu, hendaknya disyaratkan binatang-binatang tadi harus mu'allamah, terdidik. Ini, harus binatang yang terpelajar. Nah. Artinya annaha tu'allam, diajari adab al-akhdhis sayyid. Adab dalam menangkap binatang buruan. Dan binatang tersebut tergolong mu'allamah ketika tatasib memiliki kriteria sebagai berikut. Ini ciri kalau binatang itu mu'allamah. Yang pertama, dia akan berlari menuju, akan menuju binatang yang yuradu sayduhu, yang tuannya menginginkan agar binatang tersebutlah yang diburu. Jika dia dilepas menuju binatang itu, dia tidaklah malah tidak akan mencari binatang yang lain. Ini ciri mu'allamah, misalnya anjing, anjing pemburu, tuannya mengatakan itu, dilihat itu, dan dilepas, dia akan ngejar itu, bukan malah punya berinisiatif kreatif, malah cari yang lain. Ya, tidak boleh kreatif binatang pemburu itu. Kalau dia diperintahkan itu, ya harus itu yang dia kejar dan dia cari, bukan malah cari binatang yang lain. Kemudian tanzajir idza zujirat, dia mau berhenti jika disuruh berhenti oleh tuannya. Lagi lari gitu, berhenti, dia langsung ngerem dia. Ini mu'allama. Wa tatawaqqaf, dan dia berhenti jika pemiliknya menyuruhnya berhenti. Namun dua syarat ini kata fuqaha itu yang jadi tolak ukur untuk khusus untuk anjing pemburu. Anjinglah yang mau berhenti ketika disuruh berhenti. Adapun fahad, adapun macan, maka hampir-hampir tidaklah dia mau merespon panggilan meskipun dia tergolong mu'allama. Meskipun dia tergolong muta'allim, anjing yang terdidik dan terlatih, atau macan yang terdidik dan terlatih. Kemudian untuk burung, maka ta'limuha, maka burung itu adalah burung yang terdidik untuk menjadi binatang pemburu. Yuk tabar, maka ini teranggap terdidik dengan dua poin. Yang pertama, dia mau terbang jika dilepas, tidak disuruh untuk tangkap, malah diem saja. Saya terbang cari itu, dia akan pergi. Kemudian dia mau pulang jika dipanggil. Ala kulli hal, tolak ukur binatang itu mu'allama, terdidik untuk jadi binatang pemburu, itu tolak ukur terdidik dan tidak adalah urfan. Tolak ukurnya urfan. Dan ini urf di masa para fuqaha. Namun artinya ini bukanlah tolak ukur yang berdalil. Dalilnya adalah urf yang dikenal. Kalau seandainya ada pendidikan untuk hewan yang lebih canggih lagi sehingga tolak ukurnya, lebih detail lagi ada poin-poin yang lain, ya, maka kita ikuti perkembangan dunia pelatihan anjing dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, ini adalah kriteria yang tidak berdalil. Sehingga yang jadi dalil dalam masalah mu'allama, ini anjing terdidik ataukah tidak terdidik, adalah urfan, bagaimanakah budaya, dan yang ini berkaitan dengan tentu kemajuan teknik pelatihan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan masalah melatih binatang. Dan di sini terdapat pelajaran yang menarik tentang pentingnya ilmu. Maka anjing yang berilmu, maka binatang buruan yang dia tangkap halal. Anjing yang tidak berilmu, binatang buruan yang dia tangkap meskipun tidak dia makan, itu tidak halal. Maka anjing itu mulia dengan ilmu. Anjing mulia dengan ilmu. Dia punya nilai lebih, nilai unggul karena sebab ilmu. Maka demikianlah ilmu itu memuliakan pemiliknya, baik anjing ataupun bukan. Kemudian syarat yang ketiga adalah binatang pemburu tersebut tidaklah memakan sedikit pun dari binatang yang dia tangkap. Idza qatalathu, jika dia berhasil mematikannya, karena boleh jadi tidak mematikan, dia cuma nangkap, nyeret-nyeret, namun itu belum mati, dan boleh jadi sudah mati di tangan binatang ini. Idza qatalathu, jika dia telah membunuhnya sebelum binatang buruan tersebut sampai ke tempat pemilik. Ya, pemilik binatang pemburu, alladzi arsalaha, yang melepas binatang pemburu ini untuk menangkap binatang buruan. Wal aslu, dan dalil pokok dalam iktibar, dalam teranggapnya syarat-syarat ini adalah firman Allah di surat Al-Ma'idah. Ya, pertama Allah syaratkan, wa ma'alamtu minal jawari, harus diajari. Harus menjadi binatang yang terdidik, dan tolak ukur terdidik adalah uruf, dan contoh uruf adalah ketentuan di atas. Kemudian syarat yang lain, fakulu mimma amsakna alaikum, dia tidak memakannya, dia cuma menahannya untuk kalian. Ditambah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza arsalta al-kalbal mu'allam, jika engkau melepas anjing yang telah terdidik, wasamaita, dan ketika engkau melepas, engkau menyebut nama Allah, bismillah saat melepas, faamsaka waqatala, lalu dia menahan, artinya dia tidak makan binatang yang dia tangkap, waqatala, meskipun dia menghabisi nyawa binatang buruan yang ditangkap, fakul, silahkan engkau makan. Namun wa in akala, jika ternyata binatang buruan tersebut ternyata dia nikmati, ternyata dia makan, fala takul, maka engkau pemilik anjing pemburu janganlah memakannya. Fa inna ma amsaka ala nafsihi, karena dia itu memakannya untuk dirinya sendiri, menangkap binatang buruan tersebut untuk dirinya sendiri, buktinya dia makan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi syaratkan al-mu'allam, demikian juga Nabi syaratkan yang tidak tadi disebutkan atau nanti akan disebutkan di poin selanjutnya, wasamaita, menyebut nama Allah. Kemudian at-tasmiyatu indaram yusayid, menyebut nama Allah ketika memanah binatang buruan, demikian juga ketika melepas anjing pemburu. Dan di antara syarat halalnya binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu adalah at-tasmiyatu, menyebut nama Allah ketika ingda ramyi shaydi, ketika memanah binatang buruan atau menembak binatang buruan, atau pada saat melepas binatang pemburu. Karena Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat yang keempat, wadzkurismallah alaih, sebutlah nama Allah ketika engkau melepas anjing pemburu. Demikian juga hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, jika engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah saat melepasnya. Jika engkau melemparkan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah ketika memanahnya. Wa fil lafdz, dalam lafaz yang lain, jika engkau melepas anjingmu yang telah terdidik dan engkau menyebut nama Allah padanya, maka silakan engkau makan. Namun jika seorang itu meninggalkan tasmiyah, tidak menyebut nama Allah sahwan karena lupa, di sini dikatakan halas saydu, binatang buruannya tetap halal. Wallahu a'lam. Nah, catatan penting berkaitan dengan masalah tasmiyah, perlu diketahui beda antara menyebut nama Allah untuk berburu dan untuk menyembelih. Bismillah untuk menyembelih itu tertuju untuk hewannya, hewan yang mau disembelih. Bismillahnya itu untuk untuk hewannya, dan harus diucapkan oleh orang yang mau menyembelih. Perlu diketahui sebagian orang tidak mengucapkan, cuma pisaunya ditulisi bismillah. Pisaunya itu diukir, ditulisi bismillah. Nah, itu yang dipakai untuk nyembelih ayam. Nah, dikira itu halal. Dan itu dikira halal. Cukup dengan pisaunya ditulisi, diukir bismillah. Maka perlu diketahui bismillah dalam menyembelih itu untuk binatang, bukan untuk pisau. Dan harus diucapkan oleh orang yang mau menyembelih. Maka untuk binatang yang mau disembelih dan bukan alat penyembelih. Lain halnya dengan bismillah untuk berburu, itu untuk alat. Kalau tasmiyah untuk berburu itu untuk alatnya dan bukan untuk binatangnya. Artinya ketika seorang itu nembak pakai senapan angin sebelum bismillah, kemudian maka bismillahnya itu untuk pelornya. Kok kemudian sasarannya binatang A, kok ternyata meleset, kok kenanya belakangnya, maka itu halal. Nah, itu halal karena tasmiyah untuk berburu itu untuk alatnya. Ketika ini anjing pemburu dan dilepas bismillah, maka bismillah itu untuk anjingnya. Kok pada awalnya tangkap itu kelinci, kok malah ternyata enggak ketangkap, malah yang ketangkap kancil, maka itu halal. Karena tasmiyah itu tertuju untuk alatnya, alat untuk berburu, bukan untuk binatangnya. Berbeda dengan penyembelihan. Nah, ketika seorang itu berburu dengan anjing, padahal air liur anjing itu najis, bagaimana? Apa kemudian harus dibuang, atau kemudian perlu dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah? Maka ringkasnya, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling kuat adalah yang disampaikan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala bahasanya dua-duanya tidaklah wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan demikian. Nabi pun juga tidak mensyaratkan demikian. Tidak mempersyaratkan untuk bagian yang leher yang digigit oleh si anjing ini kamu buang daging-dagingnya, enggak. Nabi juga tidak mengatakan sebelum dimakan cuci dulu. Padahal ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Padahal kaidah usuliyah, kaidah usul fikih mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dan tidak mungkin tidak menjelaskan saat itu dibutuhkan. Kok tidak ada penjelasan? Berarti memang hal tersebut tidak dituntunkan. Semisal ketika beliau ngajari Adi bin Hatim tentang tata cara berburu, maka Nabi katakan, "Idza arsaltal kalbal mu'allam wa samaita fa amsaka wa qatala faqul." Maka yang jadi syarat untuk boleh makan ini anjing mu'allam, disebutkan nama Allah ketika dilepas, kemudian dia menangkapnya untuk tuannya. Udah. Kalau seandainya ada persyaratan, dagingnya perlu, yang kena air liur perlu dibuang atau dicuci, maka Nabi akan menjelaskannya. Ternyata tidak ada penjelasannya. Sehingga hal ini menunjukkan, ya sudah. Maka ini kita katakan pengecualian berkaitan dengan masalah permasalahan air liur anjing. Ini pengecualian berkaitan dengan masalah air liur anjing. Sehingga binatang buruk dan maka binatang tersebut ya tinggal diolah saja. Tidak perlu harus dicuci lehernya sampai 7 kali atau harus dibuangi daging-dagingnya yang kena, kemungkinan kena daging air liur anjing. Namun tinggal diolah saja, kemudian dikuliti dan seterusnya, dimasak, ditongseng dan sebagainya, kemudian dimakan. Kemudian hukum idrakis sayyid hayyan, hukum mendapati binatang buruan dalam keadaan masih hidup. Maka jika as-sa'id, manusia yang berburu itu mendumpai binatang buruan dan ada badannya hayatun mustaqiratun, kehidupan yang masih permanen, maka wajib baginya untuk menyembelihnya. Dan tidaklah halal hewan tersebut tanpa disembelih. Wa amma idza adrakahu, adapun jika seorang itu telah menjumpai binatang buruannya dalam keadaan tidak memiliki kehidupan yang permanen, maka ya juzu akluhu, boleh baginya langsung memakannya, tentu setelah dimasak terlebih dahulu, tidak mentah-mentah kemudian dimasak, dimakan. Bituni zakatin, tanpa perlu harus ada penyembelihan. Kemudian maka sampai di sini akhir pembahasan ahkamus sayyid dari fikih muyasar. Selanjutnya ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama adalah catatan tambahan berkaitan dengan masalah penyembelihan. Catatan tambahannya akan kami bacakan dari Talkhis Kitabul Ahkam, Kitab Ahkam Uthiyah wa Zakah karya Syekh Muhammad Ibn Shalah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Maka berkaitan dengan masalah penyembelihan, maka kalau Syekh Ibn Utsaimin tidak mengklasifikasikan ini syarat alat, syarat orang, sebagaimana kalau di fikih muyasar. Kalau di fikih muyasar, diklasifikasikan, ini syarat untuk orangnya, syarat untuk hewannya, dan seterusnya. Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin di sini tidak mengklasifikasikannya, cuma beliau mengatakan syarat untuk halalnya sembelihan ada 9 syarat. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan penyembelih. Penyembelih harus orang yang berakal, tidak gila, dan tamyiz. Maka tidaklah halal sembelihan yang disembelih oleh orang gila atau orang mabuk, anak kecil yang belum tamyiz, atau orang tua yang sudah pikun. Karena orang tua yang sudah pikun itu tidak memiliki tamyiz. Ya, maka tamyiz adalah syarat. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih itu haruslah seorang muslim atau kitabi atau ahlil kitab. Dan untuk muslim, maka seorang muslim itu halal untuk menyembelih, baik dia laki-laki ataupun perempuan, adlan au fasiqan, muslim yang baik atau muslim yang beling. Tidak sebagaimana anggapan di sebagian masyarakat kita, kalau menyembelih itu harus undang mbah kaum. Dengan asumsi penyembelih itu harus orang soleh. Penyembelih itu harus orang soleh. Maka kalau mau motong ayam, mau motong kambing, itu cari mbah kaum. Dia diminta untuk menyembelih. Maka ini satu hal yang tidak benar. Tidak disyaratkan penyembelih itu harus muslimun adlun. Muslim yang baik, yang soleh, muslim yang beling, asalkan masih muslim itu boleh menyembelih, baik dalam keadaan suci ataupun hadas. Tidak disyaratkan harus berwudu terlebih dahulu kalau mau menyembelih ayam. Kalau untuk ahli kitab, kalau pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau katakan halal sembelihan ahli kitab, baik bapak ibunya itu ahli kitab ataupun bukan. Ini pendapat beliau. Tentu kalau bapak ibunya bukanlah ahli kitab, nanti ini diperselisihkan ulama. Karena statusnya dia murtad misalnya. Namun kalau pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau tidak mempersyaratkan, tidak harus berasal dari keluarga yang memang Nasrani atau keluarga Yahudi. Adapun orang kafir yang lain selain ahli kitab, maka sembelihannya tidaklah halal. Oleh karena itu, maka tidaklah halal sembelihan orang ateis, orang musyrik, baik musyriknya dengan perbuatan semacam bersujud kepada patung atau dengan perkataan semacam orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak halal binatang yang disembelih oleh orang yang tidak salat. Karena orang yang tidak sholat itu kafir menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian kemarin telah kita singgung syarat yang ketiga, itu punya niat untuk menyembelih. Kalau tidak berniat untuk menyembelih, maka tidak halal. Contohnya sebagaimana contoh yang kemarin kita sampaikan, ketika orang itu menghabisi nyawa binatang untuk membela diri dari serangan binatang, maka tidak halal untuk dimakan. Syarat keempat, disembelih tidaklah menyembelih tersebut untuk selain Allah, dan ini berkaitan dengan niat. Kemudian yang kelima, tidaklah disebutkan nama selain nama Allah saat menyembelihnya, baik itu dengan nama Nabi, nama Jibril, atau lainnya. Baik nama selain Allah itu disebut sendirian ataupun bergandeng dengan nama Allah dan nama Jibril. Atau dengan nama Jibril, maka ini sembelihannya tidak halal. Syarat yang keenam adalah menyebut nama Allah saat menyembelihnya, bukan diam. Karena pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, menyebut nama Allah adalah syarat sah penyembelihan. Dan kemarin telah kita sampaikan khilaf ulama dalam masalah ini. Kalau Al-Imam Syafi'i menyebut nama Allah saat menyembelih itu sunnah. Pendapat jumhur wajib, namun dimaafkan kalau lupa. Dan sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin syarat, artinya jika tidak disebutkan nama Allah baik karena lupa ataupun sengaja, itu tidak halal. Ya, bagaimanakah jika penyembelihnya itu adalah orang yang tidak bisa ngomong karena bisu? Maka kafatu al-isyarah, cukup dengannya bahasa isyarat yang artinya bismillah. Dengan di dunia, dalam dunia bahasa isyarat. Kemudian beliau juga mengatakan syarat yang ketujuh, ini berkaitan dengan alat. Maka alatnya haruslah tajam, bisa mengalirkan darah apapun bendanya, kecuali gigi dan tulang. Gigi, kuku dan tulang. Dan syarat yang kedelapan adalah mengalirnya darah. Artinya terpotongnya dua saluran darah. Yang ini berbeda dengan penulis fikih muyasar. Kalau fikih muyasar, empat-empatnya harus terpotong. Kalau saya menurut saya cukup dua saja, yaitu dua pembuluh darah. Kemudian syarat yang kesembilan, dan ini tidak ada di fikih muyasar, hendaknya binatang yang disembelih itu diizinkan oleh syariat untuk disembelih. Maka jika tidak diizinkan, binatang yang tidak diizinkan untuk disembelih itu ada dua macam. Yang haram disembelih karena hak Allah, itulah binatang buruan tanah haram. Demikian juga sembelihannya, orang yang berihram menyembelih binatang buruan. Fala yahillu wa in dzukiya. Maka ini tidak halal meskipun disembelih. Tidak halal dimakan meskipun disembelih. Berhasil menangkap binatang buruan tanah haram kemudian disembelih. Maka meskipun disembelih binatang buruan tanah haram ini, disembelih tidak halal dimakan. Merpati Masjidil Haram bisa ditangkap kemudian disembelih, maka bismillah dan semacam itu tetap tidak halal dimakan. Kemudian yang kedua, binatang yang haram yang dilarang untuk disembelih boleh jadi lihakil makhluk. Dilarang untuk disembelih karena hak manusia. Contohnya ayam curian. Ayam curian. Orang nyuri ayam atau yang lain, kelinci curian, kemudian disembelih. Maka ayam curian kemudian disembelih oleh pencuri atau temannya pencuri, maka ini diperselisihkan ulama kehalalannya. Fafi hillihi kaulani li ahlil ilmi. Maka tentang kehalalannya itu ada dua pendapat ulama. Ya, tentu ada, berarti dua tersebut adalah, ada pendapat yang mengatakan halal dosanya mencuri, adapun ayam yang disembelih oleh si pencuri asalkan memenuhi kriteria sembelihan, maka itu halal. Tentu pendapat yang lain mengatakan yang haram, mencurinya haram, nyembelihnya juga haram, sehingga ayam curian tadi dagingnya juga haram. karena ulama ini berselisih, maka ya, bisa kita katakan tentu yang lebih hati-hati adalah yang mengharamkannya. Mengharamkan dua-duanya, mencurinya haram dan sembelihannya juga haram. Kemudian berkaitan dengan adab menyembelih, maka Syaikh Ibnu Utsaimin sependapat dengan penulis Fiqih Muyassar tentang masalah takbir. Kemarin kita baca di Fiqih Muyassar, ya, maka menyembelih bismillah itu wajib dan dianjurkan takbir setelah bismillah. Meskipun itu bukan sembelihan untuk hewan, bukan sembelihan berupa hewan kurban. Demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin di sini mengatakan di adab menyembelih, ayyukabbirullaha ta'ala ba'da tasmiyati. Dituntunkan untuk takbir, untuk mengucapkan Allahu Akbar setelah bismillah ketika menyembelih. Dan tentu ini dalilnya adalah qiyas dengan menyembelih hewan kurban. Dan kemarin juga telah kita sampaikan ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Syekh Abdullah Al-Fauzan di saraf beliau untuk Buluhul Maram yang judulnya Minhatul Alam, 10 jilid, yang bisa kita katakan saat ini saraf Buluhul Maram terbaik, terbagus adalah ini Minhatul Alam, saraf Buluhul Maram. Karena Minhatul Alam ini lebih model penyusunannya lebih rapi daripada Taudih Al-Ahkam. Dia lebih rapi. Di sana ada takhrij hadis, ada kemudian mufrodat, dan ada fawaid, ada fikih hadis, kandungan fikih dalam hadis, dengan susunan yang lebih bagus daripada Taudih Al-Ahkam. Kemudian kemarin kita berkaitan di bab penyembelih, kemarin kita jumpai ada problem di Fiqih Muyassar tentang masalah alat penyembelihan. Karena di depan disebutkan alat penyembelihan itu harus tajam, itu adalah syarat. Namun di belakang alat tumpul itu makruh. Maka kalau di sini kemudian di Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan ketika ada bab tentang makruhatiz zakah, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, beliau mengatakan di poin yang pertama, antakuna bi alatin kallatin ai ghairi hadatin wakila yahrumu dhalika wa wasahi. Syaikh Ibnu Utsaimin beliau memasukkan alat yang tumpul itu di bab makruh penyembelihan juga. Beliau memasukkannya sama dengan kasus di Fiqih Muyassar. Alat yang tidak tajam itu beliau masukkan di bab makruh dalam penyembelihan. Namun setelah beliau masukkan di poin pertama, beliau mengatakan wakil, dan ada pendapat lain, yahrumu dzalika, bahasanya hal tersebut haram. Maka dari keterangan Syaikh Ibnu Utsaimin di sini kita bisa simpulkan menyembelih dengan alat yang tidak tajam itu minimal kita jumpai ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan makruh, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis Fiqih Muyassar. Kemudian yang kedua adalah haram. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, karena beliau mengatakan wa qila yahrumu dzalika wa huwa sahih. Dan ada pendapat yang lain mengatakan itu hukumnya haram, dan itulah pendapat yang benar. Demikian juga kemarin kita baca di hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, salah satunya adalah memutus leher hewan dan mengulitinya sebelum betul-betul mati. Maka ini juga dijumpai di bukunya Syaikh Ibnu Utsaimin. Di poin yang keempat, beliau mengatakan bahwa di antara hal-hal yang makruh dalam sholat, makruh dalam penyembelihan, mematahkan leher hewan dan mengulitinya, atau memotong salah satu anggota badannya sebelum betul-betul mati. Namun beliau mengatakan waqil yahrumu dzalika wa huwa sahih. Dan ada pendapat yang lain mengatakan hal tersebut hukumnya haram, dan itulah yang benar, dan itulah yang lebih tepat. Maka mematahkan leher atau kemudian menguluti sebelum betul-betul mati, bisa kita katakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh, dan ini pendapat yang dipilih di fikih muyassar. Dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan haram, dan ini pendapat yang dinilai sahih, yang dinilai benar oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di kitabnya Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Dzakah. Kemudian sebelum kita akhiri bab makanan dari fikih muyassar, ya, maka ada keterangan tambahan yang kedua adalah berkaitan dengan itika. Ingin saya bacakan keterangan tentang masalah itika dari Riyadhus Shalihin dengan syarah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, berkaitan dengan masalah etika, maka yang pertama kita akan baca perkataan An-Nawawi. Kalau judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi, bab karohiyatil akli muttaqia, bab makrohnya makan sambil dalam kondisi etika, maka hukumnya makroh. Dan tentang pengertian etika, An-Nawawi mengutip perkataan Al-Khathabi. Wallahu a'lam, nampaknya Nawawi sepakat dengan Al-Khathabi, sehingga beliau kutip perkataan Al-Khathabi. Al-Khathabi mengatakan yang namanya itika adalah orang yang duduk bersandar, artinya dalam artian duduk tenang mantap, ala wito'in tahtahu, pada satu alas di bawah, di bawahnya. Maka ketika Nabi mengatakan saya tidak makan sambil itika, maka kata Al-Khathabi yang Nabi inginkan, beliau tidak mau menduduki satu alas yang empuk, bantal atau yang lain, alal wito' wal wasa'id, dengan bantal atau sejenis itu, sebagaimana perbuatan orang yang ingin banyak makan. Hadza kalamul Khathabi, kata An-Nawawi, inilah penjelasan Al-Khathabi tentang makna itika. Wa asar ghairuhu, ila anal mutaqi wal ma'il ala janbihi. Dan ulama yang lain ada yang menyebutkan bahasanya yang namanya itika itu adalah bersandar pada lambung, makan sambil tidur-tiduran, makan sambil tidur-tiduran miring, sambil berbaring. Wallahu a'lam. Ya, maka kalau Al-Khattabi, itika yang beliau sampaikan cuma satu saja, yaitu menduduki bantal atau sejenis itu ketika hendak makan adalah atau pada saat makan. Ya. Kemudian An-Nawawi menambahkan termasuk juga itika adalah sambil tidur-tiduran, makan sambil berbaring. Nah, dua jenis itika ini kemarin telah kita baca dari perkataan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Sedangkan penjelasan saya Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan maka makan itu jika dilihat dari cara duduknya ada dua macam. Ada cara duduk yang terlarang dan bukanlah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makan dengan itika. Nah, kalau itika yang disampaikan oleh Sayyid Ibnu Taimin, imma alal yadil yumna atau alal yadil yusra. Maka makan sambil tangannya tangan kanan atau tangan kiri itu untuk sandaran. Maka ini kata beliau termasuk itika. Maka itika yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimin ini tidak termasuk dua jenis itika yang disebutkan oleh An-Nawawi, karena An-Nawawi menyebutkan dua. Demikian juga tidak termasuk tiga jenis itika yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Karena kalau itika yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad sama duduk bersila, duduk pakai alas yang empuk, sama sambil makan sambil tiduran, sambil baringan. Kalau saya Taimin menyampaikan, bisa kita katakan menyampaikan itikak jenis yang keempat. Ayakula al insan mutakian ima alal yadil yumna aula au alal yadil yusra. Boleh jadi sambil sandaran dengan tangan kiri atau tangan kanan. Kalau pakai tangan kanan berarti makanya disuapi ya. Ya, kalau pakai tangan kanan gimana bayangkannya kalau dia makan sambil sandaran pakai tangan kanan, kecuali kalau dia disuapi, nah itu baru kemudian bisa dibayangkan. Kalau pakai tangan kiri ya terus kemudian makan. Karena itikak semacam ini menunjukkan kesombongan dan kesombongan, satu hal yang ada dalam jiwa orang yang melakukannya. Dan tentu jenis duduk yang kedua adalah jenis duduk yang Nabi tuntunkan dan yang kemarin telah kita baca, yaitu diantaranya adalah ika'a. Ya, di pada akhirnya Syaikh Ibnu Taimin menyimpulkan maka ada dua jenis duduk yang terlarang, yaitu itika. Kemudian beliau katakan wa kullu anwa'il julus al-baqiyah jaizah, semua model duduk selain itika itu diperbolehkan. Ya, demikian yang kita kutipan tambahan yang kita sampaikan dari Riyadhus Salihin dan penjelasannya dari Syaikh Muthaimin rahimallahu taala. Ya, maka dengan ini berakhir pembahasan tentang at'imah, makanan dari al-fiqh al-muyassar. Kemudian kita lanjutkan dengan aiman wan nudzur. Bab tentang sumpah dan nazar. Ya, kita dahulukan yang lebih aplikatif. Kalau kemudian masalah peradilan, qadha, atau kemudian jihad, maka bisa nanti kita belakangkan. Jadi kalau mungkin masalah aiman, masalah sumpah, masalah nadar, itu lebih aplikatif di keseharian kita, maka saya dahulukan. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan Kitabul Aiman wan Nudzur, pembahasan tentang masalah sumpah dan nadar dari Al-Fiqh Al-Muyassar. Maka ada dua bagian bahasan. Yang pertama adalah Al-Aiman, masalah sumpah. Yang pertama, fi ta'rifil aiman, pengertian sumpah. Aiman dalam bahasa Arab jamak dari yamin. Disebut juga halif, disebut juga qasam. Kenapa sumpah disebut yamin? Karena dulu orang Arab jika mereka bersumpah, maka masing-masing mereka menjabatkan tangannya, menjulurkan tangan kanannya pada berpegangan dengan tangan kawannya, berjabat tangan. Artinya ketika mereka bersumpah, itu prosesnya pakai jabat tangan baru kemudian mengucapkan sumpah. Jadi kalau gayanya orang Arab ini meminta seseorang untuk sumpah, itu tidak kemudian ngangkat buku atau apa kemudian ditaruh di atasnya, enggak. Namun yang meminta untuk sumpah itu jabat tangan dengan yang diminta untuk bersumpah. Sehingga oleh karena itu sumpah disebut yamin. Kemudian secara syariat, namun ini secara syariat sumpah yang dibenarkan. Taukidu syai'il mahluf, menguatkan sesuatu mahluf alaih isi sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat Allah. Berdasarkan definisi ini, maka ini definisi untuk sumpah yang mu'tabar dalam syariat. Karena tentu nanti ada sumpah yang terlarang dan ada sumpah yang dibenarkan. Maka sumpah yang terlarang tidak masuk dalam definisi. Maka sumpah yang terlarang tidak termasuk dalam definisi. Sehingga kalau pakai pengertian ini, maka berarti sumpah yang terlarang itu teranggap bukan sumpah secara syariat. Ya. Nah, kalau kita ingin memasukkan sumpah yang terlarang dalam definisi, maka tentu definisinya taukidu syai' al-mahluf alaih ini tentu benar. Menegaskan kalimat yang menjadi konten sumpah. Fungsi sumpah itu taukid. Fungsi sumpah adalah taukid. Namun tinggal belakangnya dengan menyebutkan sesuatu yang mu'adzam. Maka bidzikri asyai' al-mu'adzam ingdal halif. Dengan menyebutkan sesuatu yang sangat-sangat dimuliakan dan diagungkan oleh orang yang bersumpah. Kemudian macam-macam sumpah, sumpah dari sisi in iqad itu ya, jadi dan sahnya sumpah ataukah tidak terbagi menjadi tiga macam. Kemudian al-yamin al-lahwu atau lahwu al-yamin, kalau terjemah letter lock-nya sumpah yang main-main, namun pengertiannya bukan itu. Pengertiannya bukan sumpah main-main. Nanti kalau kita pahami dari sisi terjemah sumpah main-main, nanti kan pemahaman orang Indonesia beda dengan yang dimaksudkannya dalam pelajaran fikih. Karena main-main itu boleh jadi gurau atau ya sekedar main-main. Nah, karena itu ada yang menerjemahkan al-yamin al-larwu atau larwul yamin, sumpah yang sia-sia. Ada yang menerjemahkan dengan sumpah yang sia-sia. Kalau diterjemahkan dengan sumpah sia-sia, kalau dari sisi penerjemahan itu tidak memahamkan sumpah sia-sia itu apa ya. Ya, kita lihat definisinya. Jadi adalah al-halif, adalah sumpah tanpa maksud untuk bersumpah. Artinya sumpah ini adalah sabkul lisan. Apa? Sabkul lisan itu keceplosan. Dan ini akan kita, loh ada orang sumpah kok keceplosan, ini harus dipahami dengan budaya Arab. Kalau di budaya kita tidak ada sumpah keceplosan. Ya sumpah ya memang betul-betul sumpah. Namun kalau di budaya Arab ada sumpah yang itu statusnya keceplosan. Refleks gitu aja. Seakan mengatakan la wallahi bala wallahi. Dan dia tidaklah bermaksud dengan itu semua sumpah, namun keceplosan. Karena itu ucapan refleks. Layak sutbihi qasaman, tidaklah dia maksudkan dengannya untuk sumpah. Maka ini teranggap lagwan sia-sia. Namun ada lagwul yamin jenis yang kedua. Ayahlif ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadharu khilafuhu. Seorang itu bersumpah ala syai'in sesuatu yang dia kira itu benar, padahal ternyata setelah itu diketahui kalau itu tidak benar. Maka lahwul yamin ada dua macam. Yang pertama adalah sumpah keceplosan, ucapan sumpah yang refleks, dan ini terkait dengan tradisi dan budaya Arab. Artinya boleh jadi di budaya bangsa lain itu tidak dijumpai. Kemudian yang kedua, yang ini bisa lebih general, berlaku untuk semua. Ada seorang itu bersumpah menyampaikan, menguatkan perkataannya dengan sumpah, dia kira perkataannya itu benar, padahal ternyata dia salah sangka dan salah lihat. Maka dia mengira bahasanya yang dia lihat itu adalah si fulan, seorang misalnya namanya Ahmad. Maka dia bahkan berani menegaskan karena demikian yakin kalau dia lihat Ahmad. Demi Allah saya lihat Ahmad. Atau dia katakan demi Allah Ahmad itu ada di rumah, saya lihat sendiri. Saya lewat dan saya lihat Ahmad. Dan setelah itu dia tahu bahasanya ternyata Ahmad ini punya saudara kembar yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, kebetulan saudara kembarnya baru bertamu. Sehingga yang dia lihat di teras itu saudara kembarnya Ahmad dan bukan Ahmad. Ahmadnya pergi. Ya, maka sumpah tadi itu tergolong lahwul yamin, sumpah yang sia-sia. dan lahul yamin tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah dalam lahul yamin. Sehingga ketika ternyata, oh itu ternyata saudara kembarnya Pak Ahmad, apakah orang tadi wajib membayar kafarah? Jawabannya tidak, karena ini lahul yamin. Ingat firman Allah Ta'ala, la yu'akhdhukumullah, Allah tidak akan menghukum kalian bil-lagwi fi aymanikum, dengan sumpah-sumpah kalian yang sia-sia. Aisyah radhiallahu anha mengatakan ayat ini turun, yaitu la yu'akhdhukumullah bil-lagwi fi aymanikum. Kata Aisyah turun berkaitan dengan perkataan orang Arab, la wallahi bala wallahi kalla wallahi. Yang itu merupakan tradisi dan budaya Arab. Dan sumpah ini tidak ada kafarah padanya dan tidak ada hukumannya sebagaimana Allah tegaskan. Demikian juga tidak ada dosa atas pelakunya. Ini ketika dia bersumpah tadi demi Allah ada Pak Ahmad di beranda rumahnya, di teras rumahnya, padahal ternyata kembarannya Pak Ahmad. Orang yang bersumpah dan ternyata konten sumpahnya itu keliru, dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua adalah al-yamin al-mun'aqidah atau al-mun'aqadah, sumpah yang sah. Itulah sumpah yang dimaksudkan oleh orangnya dan dia yusammim, dia bertekad, dia ngotot dengan sumpahnya. Kalau terjemah Jawanya, dia mbudek dengan isi sumpahnya. Lebih pas kalau pakai bahasa Jawa, wa yusammim alaiha. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak ada menu, mentuli gitu, enggak ada ya. Dia mbudek, kan ini dari kata-kata som, artinya tuli. Dia mbudek dengan sumpahnya, dengan isi sumpahnya. Kalau terjemah bahasa Indonesianya, dia bertekad dan serius, sungguh-sungguh dengan konten sumpahnya. Maka syarat yang pertama adalah al-qasdu. Kemudian yang kedua, watakunu alal mustaqbal minal af'al. Dan itu berkaitan dengan perbuatan yang akan dilakukan di masa depan. Kemudian yang ketiga, watakunu ala amrin mumkinin. Dan ini berlaku pada sesuatu yang mungkin. Artinya dalam batas kemampuan orang yang bersumpah. Maka sumpah semeni ini adalah yaminun mun'aqadatun, adalah sumpah yang mun'aqadah, sumpah yang sah, maksudah, dan sumpah yang dimaksudkan. Nah inilah sumpah yang wajib padanya kafarah manakala pelakunya itu melakukan hins. Hins artinya di catatan kaki, hins dalam yamin dalam sumpah artinya adamul wafa' bimujibiha, tidak melaksanakan isi sumpah. Ya, bagaimanakah dengan sumpah PNS yang nomor satu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini termasuk sumpah yang tidak memenuhi kriteria yang ketiga? Watakunu ala amrin mumkinin. Ini di luar kemampuan. Kalau bersumpah untuk tidak berbuat maksiat, kan? Ini di luar kemampuan orang. Ya, bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ini dua kemampuan orang. Kalau maknanya adalah meninggalkan maksiat sebagaimana zahir lafad. Kalau zahir lafad berarti bersumpah untuk tidak berbuat maksiat satupun. Nah ini sesuatu yang di luar kemampuan. Maka kita bisa pandang konten sumpah ini dari sudut pandang ini. Maka ini bukan sumpah yang mun'aqidah, mun'aqadah. Karena tidak memenuhi kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah watakunu ala amri mumkinin. Untuk sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau meninggalkan maksiat dan tidak pernah maksiat sama sekali ya, tidak ada orang yang bisa memenuhi sumpah semacam itu. Atau pakai sudut pandang yang lain, sumpah tadi untuk bertakwa kepada Tuhan ya Allah, Tuhan yang Maha Esa tadi, bisa jadi kita maknai dari sudut pandang yang lain. Yang dimaksudkan takwa di sini adalah bukan meninggalkan semua maksiat, namun maksiat-maksiat tertentu berdasarkan urf. Itu ya PNS itu ya tidak boleh selingkuh, tidak boleh korupsi. Korupsinya pun yang dimaksudkan korupsi yang besar. Kalau korupsi waktu, masuk enggak? Maka mungkin kita itu am urda bil khusus. Kalau kita katakan itu am yang baki ala umumiyateh, yang masih dalam keadaan umum, maka ini tidak munakodah, karena tidak memenuhi kriteria yang ketiga. Namun bisa jadi kita maknai itu adalah al-am urida bihil khusus. Takwa yang dimaksudkan itu meninggalkan sejumlah pelanggaran yang berat-berat. Nah itu yang dituntut. Ataupun yang bukan itu, maka ya itu tidak termasuk dalam maksud sumpah. Ya liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang kalian sengaja. Kemudian yamin al-khamus. Yamin khamus itu juga di sini disampaikan ada mencakup dua pengertian. Mencakup dua jenis sumpah. Yang pertama adalah sumpah yang bohong yang bertujuan untuk menghancurkan hak orang lain. Sumpah bohong untuk mengambil hak orang lain. Ini pulpen milik temannya, dia katakan, oh ini milik saya. Dia sampai mengatakan, demi Allah ini pulpen saya. Padahal itu punya temannya. Maka ini yamin ghamus. Kemudian yang kedua adalah sumpah yang maksud dengannya adalah menipu dan khianat. Maka seorang karyawan atau seorang siswa, ya dia tidak masuk, dan dia ketika masuk mengatakan bahwa saya kemarin sakit. Bahkan dia mengatakan, demi Allah kemarin saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Maka ini juga yamin ghamus. Dan yamin ghamus itu berkaitan dengan masa lalu. Ini milik saya, itu artinya masa lalu. Ini punya saya, itu masa lalu. Artinya sejak kemarin-kemarin itu punya saya. Saya yang beli. Saya memilikinya. Itu berkaitan dengan masa lalu. Kemudian atau mengatakan demi Allah saya kemarin sakit, padahal bukan, ini berkaitan dengan masa lalu. Sedangkan yamin munakodah itu berkaitan dengan masa depan. Demi Allah selama sebulan ke depan saya tidak akan makan daging misalnya. Maka ini berkaitan dengan masa depan. Demi Allah selama sebulan ke depan saya tidak akan lewat di depan rumah fulan. Maka ini sumpah berkaitan dengan masa depan. Maka yamin mun'aqadah berkaitan dengan masa depan, sedangkan yamin khamus itu berkaitan dengan masa silam. Fasahibwa, maka pelaku yamin khamus ini, dia bersumpah atas sesuatu yang dia tahu kalau dia itu bohong. Dan yamin khamus adalah salah satu dosa besar. Dan sumpah ini adalah sumpah yang tidak sah. Layan akid, latan akid, dan tidak ada kafarah padanya, karena dia terlalu besar untuk bisa dikafarahi. Dan juga dikarenakan dia adalah sumpah yang tidak sah, maka tidaklah mewajibkan adanya kafarah sebagaimana lahul yamin. Lalu kewajibannya adalah bertobat darinya, dan jika itu berkaitan dengan hak, nyerobot tanah orang lain, nyerobot hak milik orang lain, maka membalikan hak kepada pemiliknya. Kita tahu taba alaiha, jika dampak dari yamin ghamus ini adalah hilangnya hak orang lain, maka wajib dikembalikan. Dan sumpah bohongan semacam ini disebut ghamus karena dia menenggelamkan, dari kata-kata ghamasa yang artinya menenggelamkan, menenggelamkan pelakunya dalam dosa, kemudian menenggelamkan pelakunya dalam neraka iyadan billah. Dan dalil haramnya yamin ghamus adalah firman Allah Ta'ala, janganlah kalian jadikan aimanakum, sumpah-sumpah kalian, dakhalan bainakum, alat penipu di antara kalian. Fatazilu kodamun ba'da subutiha, maka tergelincirlah telapak kaki dari jalan Islam, ba'da subutiha, setelah istiqomah di jalan Islam. Fatadukus su'a, dan kalian akan merasakan, dan kalian merasakan siksaan, bima sadattum an sabilillah, karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah, dan untuk kalian siksaan yang besar. Dan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah, duaka kepada dua orang tua, menghilangkan nyawa, dan yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khamsun laisa hunna kafaratun, ada lima perkara yang tidak ada kafarahnya, tidak ada amalan penebus dosanya, adanya kewajiban untuk bertobat. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, kemudian yang kedua adalah membunuh, menghilangkan nyawa tanpa alasan yang benar, kemudian yang ketiga adalah bahtu mukminin, memfitnah seorang mukmin, membuat berita bohong tentang seorang mukmin, dan sumpah sabar yang digunakan untuk mengambil harta milik orang lain bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Catatan kaki yang disebut dengan yamin sabir itu sama dengan yamin ghamus. Kenapa disebut sabar? Disebut sabar dari kata sabirah, diambil dari kata-kata sabar yang maknanya habis menahan diri, wa ilzam, dan mewajibkan diri. Karena pelakunya, pelaku sumpah palsu itu, yalzam biha, mewajibkan dirinya dengannya. Dan dia menahan dirinya untuk ngotot dengan perkataan tersebut. Dia bersabar dengan hal itu. Demikian juga karena sumpah ini mengikat orang tadi dari sisi peradilan. Dari sisi peradilan. Maka dia mengikat orang itu dan memiliki dampak pada orang tersebut. Maka di sini Nabi menyebutkan bahasanya yamin ghamus itu yaqta' biha malan bighairi haqqin. Dan ini adalah jenis yang pertama dari yaminul ghamus, adalah sumpah bohong untuk mengambil harta orang lain atau hak orang lain. Namun demikian juga termasuk yaminul ghamus, sumpah yang bohong tujuannya untuk menipu dan khianat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah hukum sumpah pocong yang sering dilakukan oleh masyarakat? Sumpah pocong bisa kita katakan adalah bid'ah dalam sumpah. Bid'ah dalam sumpah. Yang benar harusnya bukan sumpah pocong. Makna yang diinginkan dari sumpah pocong itu sudah ada dalam sudah ada caranya dalam Islam. Yang disebut dengan mubahalah. Ya, konten yang diinginkan, makna yang diinginkan dari sumpah pocong itu sudah ada dalam Islam dalam bentuk mubahalah. Ya, maka sumpah pocong itu meninggalkan cara sumpah yang masuk yaitu mubahalah dan diganti dengan cara yang disebut dengan sumpah pocong, maka ini adalah bid'ah dalam aiman. Bid'ah adalah masalah sumpah. Seharusnya seorang muslim mencukupkan diri dengan satu hal yang telah dituntunkan, dalam hal ini adalah mubahalah. Apakah orang yang ingin bertobat dari perbuatan syirik harus mandi dulu kemudian sholat dua rakaat? Berkaitan dengan sholat tobat, maka sholat tobat itu berlaku untuk semua maksiat, tidak hanya syirkun. Semua maksiat yang orang itu merasa itu satu hal yang besar, ya, maka hendaknya, maka dianjurkan dan tidak wajib mengerjakan sholat sunnah taubat. Non perlu diketahui bahasanya hadis tentang sholat sunat taubah itu diperselisihkan ulama. Sebagian ulama menilainya derajatnya hasan, menilainya sebagai hadis yang kuat. Semisal ini penilaian Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Wa idza fa'alu fahisyatan au dzulamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Ketika menafsirkan ayat ini di surat Ali Imran, Ibnu Katsir membawakan hadis tentang salat sunnah taubah dan beliau mengatakan derajatnya hasan. Dan ada juga yang menilai dhaif, semacam penulis sahih fikih sunnah. Namun wallahu taala alam, insyaallah salat sunnah taubat satu hal yang bisa diamalkan. Dan hadis yang adalah hadis yang kuat. Adapun mandi, mandi itu dituntunkan untuk masuk Islam. Maka jika dia melakukan kemusyrikan yang dia melakukan hal yang membatalkan iman yang mengharuskan dia untuk membaca ulang syahadat, maka wallahu a'lam, maka pada saat itu maka dituntunkan untuk mandi. Boleh jadi sebelum syahadat dan boleh juga setelah syahadat. Namun tidak semua pembatal iman itu mengharuskan syahadat ulang. Ya, pembatal iman yang mengharuskan syahadat ulang manakala dia batalkan syahadatnya berkaitan dengan konten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika dia mengatakan bahasanya dia batal syahadatnya karena mengatakan Yesus Tuhan saya atau kalimat semacam itu, maka ini mengharuskan syahadat ulang. Ataupun batal iman karena yang lainnya, misalnya tidak pernah sholat atau kemudian menyembelih binatang untuk selain Allah, maka tidak perlu syahadat ulang. Kewajibannya adalah bertobat, menyesal dan tidak mengulanginya. Apakah jatuh talak jika seorang suami berkata kepada istrinya sebagai ancaman, sudah sana kamu pulang ke rumah orang tuamu? Atau apa kamu mau jika saya pulangkan? Atau saya suruh pulang ke rumah orang tuamu jika tidak melakukan hal ini? Untuk kalimat yang kedua, apakah kamu mau jika saya pulangkan? Maka ini dia ketika istri mengatakan saya tidak mau, selesai. Nah. Saya enggak mau kok. Maka enggak ada masalah dengan kalimat ini ketika istrinya mengatakan, apa kamu mau tak pulangkan? Saya enggak mau. Ya sudah kan selesai. Namun yang kemudian bermasalah, sudah sana kamu pulang ke rumah orang tuamu. Dan dia maksudkan dengan itu adalah cerai. Maka kalau cerai untuk ancaman, kalimatnya bukan begini. Kalau kalimatnya sudah sana kamu pulang ke rumah orang tuamu dan itu niatnya cerai, maka itu cerai yang sah dan bukan menjadikan cerai sebagai ancaman. Kalau menjadikan cerai sebagai ancaman, misalnya ini suaminya pengen istrinya ngaji, atau pengen dia istrinya untuk karena dia istrinya orang awam pengen berjilbab lebar misalnya, maka dia katakan, kupulangkan engkau ke rumah orang tuamu jika engkau keluar rumah pakai kerudung kecil. Dan dia maksudkan dengan ini adalah kalimat talak. Atau bahasa lebih tegas, kuceraikan dirimu jika engkau masih nekat keluar rumah pakai cuma kerudung kecil. Maka ini menjadikan talak sebagai ancaman. Tapi kalau kalimatnya, dan ini dikatakan oleh si penanya sebagai ancaman, sudah sana kamu pulang ke rumah orang tuamu, ini bukan cerai dengan ancaman, atau ancaman dengan cerai, bukan. Namun itu sudah menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak. Kalau menjadikan talak sebagai ancaman, itu sesuatunya belum terjadi. Namun sekarang, ancamannya sekarang. Sama sebagaimana kalau kita mau ngancam di bahasa yang lain. Gimana kalau orang itu mau ngancam? Kalau kamu macam-macam, tak tempelin kamu. Itu kan caranya. Artinya dianya belum macam-macam. Itu namanya ancaman. Tapi kalau sudah ditempelin, kamu nih macam-macam, pok gitu. Apa itu kita katakan itu tamparan sebagai ancaman? Enggak. Tamparan sebagai hukuman. Bukan sebagai ancaman. Yang namanya sifat ancaman itu belum. Poin yang belum terjadi. Kalau kamu macam-macam, saya tempeleng. Ini berat. Apakah orangnya sudah macam-macam? Belum. Cuma di warning. Kamu macam-macam, saya tempeleng. Gitu. Itu namanya ancaman. Kalau mau menjadikan talak sebagai ancaman, itu kalimatnya bukan seperti itu. Namun kalimatnya, kalau kamu keluar rumah pakai kerudung kecil, kamu saya cerai. Sekali lagi, kamu keluar rumah pakai kerudung kecil, tak pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Dalam makna, dalam artian, cerai. Nah ini menjadikan cerai sebagai ancaman. Paham bedanya kan? Adapun mengatakan sudah sana kamu pulang ke rumah orang tuamu, ini bukan ancaman, ini sudah penjatuhan talak, bukan ancaman. Ini sudah menjatuhkan talak. Adapun jika kalimat yang kedua tadi kan tawaran, apa kamu mau? Dijawab saya tidak mau, selesai. Namun kalau al-wa'id dengan menjadikan cerai sebagai ancaman, tadi bentuknya kalau kamu keluar, sekali lagi kamu keluar pakai kudung mungil kayak gitu, kamu saya cerai. Nanti kalau kalimat itu, kalimat semacam ini, ulama berselisih pendapat, kok ternyata nekat istrinya itu besok keluar pakai kudung mungil, maka ulama berselisih pendapat apakah talak itu jatuh karena telah memenuhi syarat sebagaimana kemarin dalam ancaman ataukah tidak. Kalau jumhur ulama mengatakan talak jatuh. Begitu istri ini keluar lagi pakai kudung mungil, maka telah jatuh talak satu. Namun sebagian ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga dikuatkan oleh Ibnu Taimin, itu tidak jatuh sebagai talak. Namun jatuhnya sebagai sumpah. Ketika dilanggar, maka ketika ternyata istrinya tadi keluar pakai kudung mungil, maka si suami punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Jika kita mempelajari satu bidang ilmu, namun setelah lama mempelajarinya kita tidak juga memahaminya, bolehkah kita meninggalkannya dengan anggapan mungkin bukan bidangnya? Misalnya mempelajari bahasa Arab atau usul fikih yang cukup sulit. maka ya, perlu kemudian ditelaah apakah betul ini memang karena masalah ini bukan bidang saya, ataukah mungkin belajar yang kurang, ataukah cara pembelajaran yang kurang bagus. Ya. Ya, maka telah kita bahas di masalah di kaifat tatahamas, boleh jadi ini adalah cuma sekedar semangat yang kurang membara, semangat yang kurang berkobar-kobar. Yang jika seorang itu sungguh-sungguh kemudian menekuninya dan belajarinya, maka itu semua ya, itu bukanlah satu hal yang ya, bukan satu hal yang sulit. Misalnya usul fikih yang cukup sulit, ini bukan ya, seandainya orang itu belajar dari itu dari dasar ya, dari dasar, maka ya, secara umum ya, dengan ya, secara umum itu satu hal yang bisa dipelajari, terutama oleh anak-anak muda ya, kemudian mahasiswa kuliah, masa bisa untuk mikirkan fisika yang rumit, matematika yang jelimet, masa cuma mikirkan usul fikih saja tidak konek-konek, ya, maka problemnya kemungkinan besar adalah problem belajar. Boleh jadi kemudian di kelas paham, keluar kelas gak murojaah, pertemuan kedua gak nyambung. Akhirnya kemudian demikian berulang kali, akhirnya dianggap gak mampu. Padahal masalahnya adalah masalah dalam problem belajar. Mungkin kalau untuk simbah-simbah dan belajar usul fikih ya maklumlah ini bukan bidangnya. Namun kalau masih muda-muda kayak gini kemudian tanya ini bukan bidangnya, saya kira itu terlalu mengada-ada. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.